Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, kembali kita bertemu di acara kita, acara penyejuk kalbu, untuk sama-sama kita mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah sampai di ayat ke-89 dari surat Taha yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawlan wala yamliku lahum darran wala naf'a. Maka tidakkah mereka memperhatikan bahwa patung anak sapi itu tidak dapat memberi jawaban kepada mereka dan tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan manfaat kepada mereka. Para pendengar rahimakumullah, di dalam ayat sebelumnya yaitu ayat 88 dari surat Taha, Allah sudah menjelaskan tentang bagaimana kronologis terjadinya keingkaran yang dilakukan oleh kaum Nabi Musa alaihissalam ketika mereka akhirnya berpaling dari menyembah Allah untuk kemudian menyembah patung anak sapi hanya gara-gara patung anak sapi itu bisa bersuara. Sikap mereka ini di ayat 89 dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah logis tingkah sikap kamu ini, ya? Afala yarawna, tidakkah mereka itu mampu melihat, mampu mendengar dan merasa bahwa alla yarji'u ilaihim qaulan, patung anak sapi itu tidak akan bisa menjawab pertanyaan mereka seandainya mereka bertanya, ya, tidak akan bisa melanjutkan perkataan mereka seandainya disuruh untuk melanjutkan pembicaraan dan seterusnya. Wala yamliku lahum darran, tidak juga mampu memberikan mudarat dan tidak juga mampu memberikan manfaat. Inilah yang kemudian di sikap inilah yang coba untuk disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-89 ini, bahwa tindakan mereka itu tidak logis, tindakan mereka itu tidak masuk di akal, ya, hanya gara-gara patung sapi itu mampu bersuara seperti pak suara sapi akhirnya kemudian disembah, ya. Tidakkah mereka melupakan bahwa yang menciptakan patung, yang menciptakan sapi itu jauh lebih layak untuk disembah. Mana lebih hebat patung anak sapi daripada sapi betulan? Patungan anak sapi itu tidak ada nyawanya, sapi betulan itu ada nyawanya, bisa semakin besar, sedangkan patungan anak sapi itu tidak bisa membesar, hanya begitu saja, dari mulai dibuat sampai nanti dihancurkan tetap juga begitu badannya. Ya, apakah wajar dan logis kalau ternyata, ya, dalam kondisi kehidupan kita sekarang ini, apakah layak kalau ternyata kita kemudian menyembah pohon besar yang kita keramatkan, kita anggap mampu memberikan kekuatan? Sedangkan ada pohon yang lebih besar yang kalau memang kalau kita banding-bandingkan lebih layak untuk kita sembah daripada pohon yang kecil yang kita anggap begitu sangat keramat. Apakah layak kita untuk mengagung-agungkan kekuatan matahari misalnya, kita menganggap itu sebagai dewa, sebagai Tuhan, sedangkan pada satu saat matahari itu akan hilang dan akan diganti dengan terangnya cahaya bulan. Jadi coba pikir kembali dan coba nalar kembali, karena apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, segala sikap dan perbuatan mereka adalah sikap dan perbuatan yang tidak logis. Qul hatu burhanakum. Coba sampaikan hujah kamu. Coba sampaikan dalil kamu atau hujah kamu itu kalau memang kamu benar-benar betul di dalam keberimanan dan penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita studio sudah ada ustaz kita, Ustaz Fajrul Haq, ustaz kita Dr. Zainal Arifin, dan ustaz kita Ustaz Karim. Kami persilakan. Ya, terima kasih kepada Ustaz Perdana. Yang perlu kita tambahi di sini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawlan wala yamliku lahum darra wala naf'an. Yang perlu kita cermati di sini adalah perkataan As-Samiri dalam cerita ini, dan diceritakan sudah pada ayat yang sebelumnya bahwa Samiri tersebut telah melakukan kebohongan. Karena sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi bahwasanya patung sapi itu tidak dapat bergerak, tidak bisa memberi kemudaratan dan tidak pula ia memberikan kemanfaatan. Padahal konsep dasar dalam Islam itu adalah bagaimana seseorang tersebut, bagaimana seseorang tersebut dapat menjadi dalam hidupnya itu khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia umat Islam ini adalah yang mendatangkan kebaikan bagi yang lainnya. Itulah adalah sebagai sumber supaya kita dapat berinteraksi dengan orang lain lebih baik dan dapat manfaatan sehingga kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Gitu saja, Nak. Ya. Kita sambung kembali ayat 89, masih kita ambil kesimpulan dari tafsir inspirasi. Apa yang disembah selain Allah hanya akan membahayakan dan menyengsarakan. Di sini disebutkan bahasa lain, tidak ada manfaat dari menyembah selain Allah. Membahayakan dan menyengsarakan, iya. Karena apa? Karena telah digambarkan di dalam kisah Nabi Musa dari sejak lahir, kemudian bagaimana dia berada di kaum Nabi Syuaib, berada di asuhan Fir'aun, kemudian dia balik lagi menghadap Fir'aun, menunjukkan mukjizatnya, dan kemudian ada 9 mukjizat yang dipaparkan Nabi Musa di hadapan Fir'aun dan kaumnya, selamatnya mereka dari Laut Merah, menyeberangi menuju Sinai, dan mereka mendapatkan manna wa salwa. Semua ini sebenarnya masih begitu jelas di dalam memori mereka, di dalam ingatan mereka, dan sebenarnya kesimpulannya sudah begitu jelas bahwa tidak ada yang dapat menolong mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ingat ketika hendak menyeberang Laut Merah, mereka berkata, tidak mungkin kami selamat, di belakang kami ada Fir'aun dan bala tentaranya, di depan ada Laut Merah. Tapi apa kata Nabi Musa? Inna ma'ya Rabbi sayahdin. Kita memang tidak punya apa-apa, tapi kita masih punya Tuhan. Kita masih punya Allah yang melindungi dan menolong. Lihat bagaimana suatu peristiwa yang tidak mungkin menurut logika, tapi berdasarkan keimanan hal itu mungkin. Laut yang dipukul oleh tongkat, maka laut itu terbelah dan kering kerontang daratannya sehingga dapat dilewati. Ini bukti bahwa Allah Maha menolong dan memberi rezeki kepada hambanya yang terlihat jelas dengan manna wa salwa. Tapi apa yang terjadi? Air susu dibalas dengan air tuba. Yang rugi bukan Nabi Musa, yang menderita bukan Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang sengsara dan membahayakan diri sendiri umat yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhannya. Ya, terima kasih Ustaz Janal. Para pendengar rahimakumullah, sebagai kesimpulan dari pertemuan kita pada hari ini adalah bahwa sebagaimana tadi sudah disampaikan, orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang tidak akan mendapatkan manfaat dari apa yang mereka sembah. Bahkan lebih parah daripada itu, kesalahan di dalam keyakinan, kesalahan di dalam penyembahan hanya membuat mereka menjadi orang-orang yang semakin tersesat jalan, tersesat jauh, sehingga akhirnya tetap berada dalam kegelapan dan terus berada di dalam kegelapan. Orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala selamanya tidak akan mendapatkan kemanfaatan dari Tuhan yang mereka sembah, karena Tuhan yang mereka sembah bukanlah Tuhan, karena Tuhan satu-satunya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Amittakhazu alihatam minal ardi hum yunshirun. Apakah mereka menyembah Tuhan yang berasal dari bumi, Tuhan bumi yang kemudian mereka anggap yunshirun, dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, ya. Awalam yaral lazina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in afala yu'minun. Coba tengok kembali wahai orang-orang kafir, berdasarkan ilmu pengetahuan yang sudah diperoleh pada saat sekarang ini, sudah ditemukan kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala bahwa langit dan bumi dahulunya itu adalah ratqan, satu bagian tidak terpisahkan. Fafataqnahuma, kami pecah-pecah, dan kemudian kemudian waja'anna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kami berikan kehidupan dengan cara menumbuhkan, memberikan air, menurunkan air hujan. Afala yu'minun, kenapa kamu masih tetap juga tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Sungguh suatu hal yang tidak logis. Apa yang mereka lakukan ketika menyembah selain Allah Subhanahu wa taala hanya akan membuat mereka semakin susah saja. Ketika mereka punya persoalan, mereka meminta kepada sesuatu yang tidak akan dapat memberikan manfaat kepada mereka, sehingga akhirnya dalam keadaan kebimbangan, dalam keadaan kebingungan, hidup mereka akan semakin jauh daripada kesuksesan atau hal-hal kebaikan yang ingin mereka capai. Oleh karena itu, ini merupakan seruan kepada kita semua. Di hari raya Idul Fitri ini, mari sama-sama kita kembali kepada fitrah kita. Kembali kepada fitrah di mana kita mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya pencipta di atas muka bumi ini. Wallahu allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, hanya dialah Allah yang hayyu, yang maha hidup dan mengurusi segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.